Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Fa insyaallah kita akan membahas kitab Manzumah Al-Qa'id Al-Fiqhiyah dengan syarah muallif sendiri, dengan syarahnya Syekh Abdurrahman Sa'di. Insyaallah kita juga baca syarah beliau, penjelasan beliau tentang nazm yang beliau karang tersebut, dan juga nazm ini insyaallah kita semua menghafalnya. Diusahakan kita hafal nazm, bait-bait syair yang ada pada kitab ini. Ini merupakan perkara yang penting, perkara yang amat penting. Banyak faedah yang bisa kita dapat di saat kita hafal kaidah-kaidah tersebut dalam bentuk nazm. Mudah, insyaallah mudah. Sedikit demi sedikit sampai selesai kita, dan kita telah menghafal semuanya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah dari al-musannif bisa dilihat pada halaman 35. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Inilah mukaddimah pendahulu beliau setelah mengucapkan alhamd dan berdoa kepada Allah serta bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan amma ba'd, adapun sesudah itu. Nah, kata amma ba'd ini kata Imam Ibnu Mulaqqin, kata atau kalimat amma ba'd ini telah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapai dari 25 sahabat. Diriwayatkan lafaz amma ba'd ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh 25 sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berkhutbah, di saat beliau membuka majlisnya, beliau selalu mengucapkan amma ba'd. Oleh karena itu, ucapan amma ba'd ini merupakan amrun mustahab, perkara yang mustahab, perkara yang mustahab. Amma ba'du, dengan lafaz amma ba'd. Adapun kata atau lafaz wa ba'd, maka tidak ada dalam satu hadis pun yang menunjukkan kata tersebut. Jadi yang sahih dari Rasulullah SAW yaitu lafaz amma ba'du. Adapun sesudah itu, dan adapun makna lafaz atau kalimah amma ba'd, kata ini didatangkan untuk memasuki sebuah permasalahan yang dia maksud, untuk masuk ke dalam masalah pembahasan yang dia maksud. Jadi makna amma ba'd adalah sebuah kalimat yang didatangkan untuk masuk kepada pembahasan yang dimaksud, dan bukan maknanya perpindahan antara suatu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Tidak, bukan makna amma ba'd itu bukan berpindah dari suatu tema pembahasan ke pembahasan yang lainnya. Ini bukan, ini definisi yang kurang tepat. Sebagian ulama mengatakan bahwa definisi amma ba'd atau makna amma ba'd adalah perpindahan dari suatu permasalahan ke permasalahan yang berbeda. Namun yang sahih bahwa makna amma ba'd yaitu di saat seorang hendak masuk di menggunakan lafaz ini, yaitu ketika dia memasuki tema dan pembahasan yang dia maksud, pembahasan intinya. Kemudian beliau melanjutkan, qala amma ba'du fa inni wada'tu li wa ikhwali ikhwani manzumatan mustamilatan ala ummahati qawaididdin. Maka sungguh, sesungguhnya aku telah membuat karyaku ini, fa inni wada'tu, aku telah membuat karya ini, li, untuk aku, wali ikhwani, dan untuk saudara-saudaraku, manzumah sebuah nazam, mustamilatan, yang berisi ala ummahati qawaid din, yang berisi pokok-pokok kaidah agama ini. Wa hiya wa in kanat qalilatal alfadhi, dan ia walaupun sedikit lafadznya, fahiya kathiratul ma'ani, tetapi maknanya banyak, liman ta'ammalaha, bagi orang yang merenunginya. Walakinnaha tahtaju ila ta'liqin, hanya saja butuh untuk diberi ulasan, catatan, penjelasan. Iwaddihuha, yang menerangkan makna manzumah tersebut, yang menerangkan maknanya. Wa yukshafu ma'aniha, dan menyingkap maknanya. Wa amthilataha, serta contohnya. Tunabbihul fatina ala ma wara'a dhalik. Dengan penjelasan tersebut, mengingatkan orang yang mengerti. Nabi al-Fatin, yani orang cerdas yang mengerti. Ala ma wara'a dhalik, mengingatkan dia tentang apa-apa yang terkandung di balik karyaku tersebut. Di balik manzumah, di balik makna yang terkandung di balik nazam yang dibuat oleh beliau ini. Fa wada'tu 'alayha, maka aku meletakkan atas karyaku ini hadha syarha al-latif, syarah yang singkat. Taisiran li fahmiha, untuk mempermudah pemahamannya. Inilah muqaddimah dari beliau. Jadi beliau meletakkan syarah, penjelasan atas karya beliau manzumah, supaya lebih jelas untuk bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh orang yang mempelajari dan bisa memahaminya. Wa as'alullaha an yanfa'a bihi wadi'ahu wa qari'ahu. Aku mohon kepada Allah semoga Dia memberi manfaat dari karya ini, penulisnya dan pembacanya. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas mengharap wajahnya yang mulia. Innahu ra'ufur rahim. Inilah muqaddimah dari beliau, dan insyaAllah kita masuk kepada matan manzumah yang beliau tulis. Qala, bait yang pertama, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asyai wal mufarriqi. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asyai wal mufarriqi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Arfaq yang maha lembut, wa jami'il asyai wal mufarriqi. Ini sifat Allah Azza wa Jal, pengumpul al-asyai, segala sesuatu, wal mufarriqi, dan pemisahnya. pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Inilah bait yang pertama. Segala puji hanya milik Allah yang maha tinggi, lagi maha lembut, pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Qala Syekh dalam syarahnya, amma alhamdu fahuwa thana'u ala Allahi bisifati kamalihi. Beliau mensyarah, menjelaskan, memberi ulasan maksud makna dari bait beliau yang pertama ini. Kata beliau, alhamd, kata hamd dalam matan ini artinya, kata beliau, definisi alhamd, fahuwa thana'u ala Allahi bisifati kamalihi. Definisi hamd, kata beliau, adalah as-sana terhadap Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Bisa kita lihat catatan kaki poin 1 dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin beri sebuah catatan dalam definisi yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarh manzumati usulil fiqh wa qawa'idih, alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Di sini Syekh memberi sebuah komentar terhadap definisi yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alhamd definisinya adalah wasful mahmud, persifatan terhadap orang yang dipuji atau pujian, bil kamal, pujian atau persifatan terhadap orang yang dipuji dengan sifat yang baik, dengan pujian yang baik, yang sempurna, ma'al mahabbah, diiringi dengan rasa cinta, wa ta'zim, dan pengagungan dalam hati. Fa in kurrira al-wasfu, maka jika pujian tersebut atau pensifatan tersebut diulangi, yakni pujian tersebut diulangi, fa in kurrira al-wasfu bil kamal summiya sana'an, maka itu baru disebut sebagai sana. Jadi Syekh di sini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, memberi sebuah komentar al-intiqad, beri catatan terhadap definisi yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa alhamd itu bukan artinya sana sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sehingga yang benar definisi hamd, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah pujian yang disertai rasa cinta dan pengagungan terhadap orang yang dipuji. Terhadap yang dipuji. Jadi pujian itu menyebut sifat yang baik yang ada pada orang, ini adalah pujian. Penyebutan sifat yang baik itu pujian. Pujian yang diiringi rasa mahabbah, rasa cinta dan pengagungan terhadap orang yang kita puji tadi. Kesimpulannya, alhamd adalah pujian yang diiringi rasa cinta dan pengagungan. Bukan as-sana. Ketika kita memuji seseorang dan dalam hati kita ada rasa cinta dan rasa pengagungan terhadap orang tersebut, berarti kita telah melakukan alhamd pada dia. Ini hamd. Namun jika pujian tersebut tidak diiringi rasa cinta dan tidak diiringi rasa pengagungan terhadap orang yang kita puji, maka ini disebut al-madh. Maka ini disebut al-madh. Jadi ada alhamd, hamd dan madh. Kata hamd dan madh sama-sama pujian, namun berbeda maknanya. Alhamd, pujian yang diiringi atau disertai rasa cinta dan pengagungan terhadap orang yang dipuji. Adapun al-madh adalah pujian yang tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan terhadap orang yang dipuji tersebut. Seperti misalnya kita memuji orang kafir, kita mengatakan Orang kafir itu, orang ini pintar dia dalam membuat, memperbaiki mesin ini, dalam membuat, merancang ini dan itu, pintar orang ini. Kita puji dia, tetapi dalam hati kita tidak rasa cinta dan pengagungan terhadapnya, maka yang disebut apa? Madh. Maka yang disebut madh. Adapun alhamd, alhamd itu pujian yang diiringi rasa al-mahabbah wa at-ta'zim. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa in kurrira al-wasfu bil kamali summiya sana'an. Jika pujian tersebut diulangi, maka ini baru disebut sana. Maka ini baru disebut sana. Jadi Syekh As-Sa'di tadi mendefinisikan hamd itu adalah as-sana. Tetapi yang benar bahwa hamd itu bukanlah sana. Berbeda antara sana dengan hamd. Karena definisi hamd yaitu pensifatan atau pujian yang diiringi rasa cinta dan pengagungan terhadap yang dipuji. Adapun as-sana adalah pujian yang diulangi, pujian yang terulang, pujian yang terulang. Bisa dipahami? Jika kita memuji orang ini satu kali pujian, maka kita telah melakukan hamd, kita telah melakukan alhamd pada dia. Jika kita ulangi pujian kepadanya dengan pujian yang lain yang baik juga, maka ini baru disebut as-sana. Maka ini baru disebut as-sana. Apa dalilnya? Apa dalil yang membedakan antara alhamd dengan as-sana? Bisa dilihat di syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walaysa alhamdu huwa as-sana, kata beliau, bukanlah hamd itu adalah as-sana. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, ibadah salat itu aku membagi antaraku dan hambaku dua bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka jika seorang hamba di dalam salatnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, Allah berkata, hamidani 'abdi. Hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Hamid dengan kata apa? Allah mengatakan dalam hadis ini, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan, hambaku telah memujiku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah mengatakan, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Kemudian Allah melanjutkan, fa idza qala ar-rahmanir rahim, dan jika dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, yang memiliki rahman, memiliki sifat rahman, kasih sayang dan penyayang terhadap hamba-hambanya. Jika dia mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab, asna alayya 'abdi, dengan kata asna. Asna alayya 'abdi, hambaku telah bersana kepadaku. Yani apa itu asna? Mengulang pujian. Jadi makna as-sana adalah pengulangan pujian. Dan juga dari sisi bahasa, as-sana itu dari kata sani, dari kata sani dua, atau pengulangan. Dari kata as-sani yaitu kembali dan mengulang. Sehingga dalam definisi Syekh di sini terdapat catatan bahwa definisi hamd itu bukanlah as-sana. Adapun as-sana berbeda dari hamd. Kemudian faedah yang lain juga, sebagai faedah bagi kita, nah di sana juga ada asyukur, alhamd wa syukur. Ada hamd wa syukur. Kita telah tahu apa itu hamd, juga kita tahu apa itu madh, juga kita tahu apa itu as-sana. Kemudian syukur. Asyukur ini maknanya hampir sama dengan hamd, namun ada perbedaan. Apa itu perbedaan antara syukur dengan hamd? Ada dua sisi perbedaannya. Yang pertama dari sisi alatnya, dari sisi alat hamd dengan alat syukur itu berbeda, atau ada perbedaan antara alat hamd dan alat syukur. Apa maksudnya alat? Yaitu dengan alat apa kita melakukan hamd dan dengan alat apa kita melakukan syukur. Alhamd itu dilakukan dengan lisan, alatnya adalah lisan wal qalb. Alat seseorang itu melakukan hamd itu dengan lisannya dan dengan hatinya. Dengan lisannya dia memuji orang yang dia puji. Alhamd, dia memuji dengan lisannya, alatnya lisan wal qalb dan hati. Dan dengan hati dia mengagungkan dan mencintai orang yang dia puji. Ini alat hamd. Adapun alat syukur, syukur itu alatnya adalah al-lisan wal-qalb wal-jawarih. Syukur itu alatnya lisan memuji orang yang memberi nikmat, dan dengan hati dia akui kenikmatan tersebut, dan dia mengagungkan orang yang dia puji, orang yang memberinya sebuah kenikmatan dia cintai. Dan dengan al-jawarih, dengan amalan dia buktikan rasa syukurnya dengan amalan dia. Ini asyukur. Jadi hamd dari sisi alatnya berbeda dengan syukur. Alat hamd yaitu dengan lisan dan hati saja. Memuji dan hatinya mengagungkan dan mencintai orang tersebut. Adapun asyukur maka dengan tiga alat. Al-lisan wal hamd, al-lisan wal qalb wal jawarih. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan jawarih, dengan anggota badan, dengan amalan dia. Ini dari sisi alatnya. Adapun dari sisi sebab hamd dan sebab syukur juga berbeda. Sebab hamd dan sebab syukur itu berbeda. Hamd dilakukan di saat dia mendapat nikmat atau tidak mendapat nikmat. Sebab hamd dan syukur berbeda. Sebab hamd, seseorang dia memuji, dia melakukan alhamd, itu di saat dia mendapat nikmat atau di saat dia tidak mendapat sebuah kenikmatan. Misalnya ada seorang memberi kenikmatan kepada kita, memberi pemberian kepada kita, kita puji dia. Atau orang itu tidak memberi apapun kenikmatan kepada kita, tetapi kita puji dia. Ini sama-sama hamd. Adapun asyukur, maka syukur itu tidak dilakukan kecuali di saat dia mendapat sebuah kenikmatan. Syukur itu dilakukan kecuali di saat dia mendapat sebuah kenikmatan saja. Berbeda dengan hamd, berbeda dengan alhamd. Maka jika kita menyebutkan, jika kita memuji seseorang dengan diiringi rasa cinta dan pengagungan yang ada dalam hati kita, disebabkan kita telah mendapat sebuah kenikmatan dari dia, maka ini apa namanya? Alhamd wa syukur. Ini namanya hamd dan syukur. Kita memuji dia dengan rasa pengagungan dan kecintaan yang ada pada hati kita kepadanya, disebabkan dia telah memberi kita sebuah kenikmatan. Ini namanya hamd dan syukur. Berkumpul dalam contoh ini, hamd dan syukur. Kita memuji dengan lisan dan kita mencintainya dengan hati. Kemudian sebabnya apa? Sebabnya dia telah memberikan kepada kita suatu nikmat. Maka ini hamd dan syukur. Dan jika kita memuji orang lain misalnya dengan rasa cinta dan pengagungan kita terhadap orang tersebut tanpa kita mendapat sebuah kenikmatan dari dia, maka ini apa namanya? Ini apa namanya? Hamd. Ini namanya hamd. Bisa difahami? Zaid memberi saya pemberian uang misalnya. Maka saya mengatakan Zaid adalah orang yang dermawan. Saya muji Zaid dan juga hati saya memuliakan dan mengagungkan Zaid. Sebabnya karena saya telah mendapat sebuah kenikmatan dari Zaid, berarti ini adalah hamd dan syukur. Ini adalah hamd dan syukur. Namun jika saya mengatakan Zaid adalah orang yang dermawan, tapi saya enggak dikasih apa-apa oleh Zaid. Zaid dermawan, tapi saya belum pernah diberi pemberian oleh Zaid. Tidak mendapat sebuah kenikmatan dari Zaid. Maka ini apa namanya? Hamad. Hanya hamad saja. Maka hamad itu, hamad dan syukur ini, para ulama menyebutkan sebuah istilah, hamad dan syukur itu umum wa khusus wajhi. Umum wa khusus wajhi. Terdapat keumuman dan kekhususan secara wajhi. Apa itu umum wa khusus wajhi? Terkumpul kedua makna tersebut fi maddah dalam suatu permasalahan, wa yaftariq wa yanfarid kullu wahidin 'anil akhar, dan kedua-duanya memiliki makna yang berbeda dalam permasalahan yang lain. Jadi antara hamd dan syukur terkumpul maknanya dalam suatu permasalahan, dan kedua-duanya memiliki makna yang berbeda dalam permasalahan yang lain. Terkumpul pada apa? Terkumpul pada di saat seseorang memuji dan dia disebabkan dia mendapat sebuah kenikmatan. Disebabkan dia mendapat sebuah kenikmatan, maka pujian dia terhadap orang tersebut dan disebabkan dia telah mendapat kenikmatan pada dari orang itu, ini terkumpul dalam contoh ini, dalam permasalahan ini terkumpul hamd dan syukur, dan terpisah di saat pujian itu tanpa disebabkan pemberian atau kenikmatan yang dia dapat dari orang yang dipuji. Maka inilah alhamd wa syukur, perbedaan antara hamd dengan syukur. Dengan ini, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama antara hamd dengan syukur? Mana yang lebih utama? Hamd lebih utama. Alhamd lebih a'zam, lebih utama daripada syukur. Kenapa? Karena hamd pujian tanpa ada pemberian suatu nikmat kepadanya. Hamd lebih umum, lebih umum. Dia memuji seorang tanpa orang itu memberi sebuah nikmat yang dia dapat darinya. Maka hamd lebih umum dan lebih utama daripada syukur. Adapun syukur dilakukan di saat dia mendapat suatu kenikmatan saja. Syukur dilakukan di saat dia mendapat suatu kenikmatan. Inilah beberapa faedah terkait kata alhamd. Jika pujian tersebut tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan, apa namanya? Madah. Al-madah. Madah adalah pujian, sekedar pujian tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan. Adapun as-sana, apa artinya? Pujian yang terulang. Qala alhamd amma alhamdu. Baik, kita lanjutkan. Itu hanya beberapa faedah. Amma alhamdu fahuwa sana'u ala Allahi bisifati kamalih. Kembali kita pada pembahasan. Syekh di sini mensyarah nazm yang beliau karang. Alhamd adalah as-sana'u ala Allahi bisifati kamalih. Dan telah berlalu pembahasannya apa itu definisi hamd. Wa subughi ni'amih. Pujian kepada Allah dengan seluruh sifat-sifatnya yang sempurna. Wa subughi ni'amih, atas lengkapnya nikmatnya, atas lengkapnya nikmat Allah. Wa si'ati judih, dan luasnya pemberiannya. Wa badi'i hikmatih, bagusnya, sempurnanya hikmah-hikmah dalam penciptaan dan perbuatan Allah Azza wa Jal. Li'annahu ta'ala kamilul asma', karena dialah Allah kamilul asma', maha sempurna nama-namanya. Wasifat, dan sifatnya. Wal af'al, demikian juga perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah maha sempurna seluruh sifat, nama-nama yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifatnya, demikian juga perbuatan-perbuatannya, itu sempurna semuanya. Laisa fi asma'ihi ismun madmumun, tidak terdapat dalam nama-nama Allah satu nama pun yang tercela. Tidak ada dalam nama Allah itu nama yang madzmum, yang jelek. Bal kulluha asma'un husna, bahkan seluruh namanya adalah nama yang husna, baik, indah. Wala fi sifatihi sifatun naqsin wa aibin, tidak pula didapat dalam sifat-sifat Allah sifat naqs, kurang, dan sifat tercela, aib. Bal hiya sifatun kamilatun min jami'il wujuh, bahkan seluruhnya, seluruh sifat-sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna dari seluruh sisinya, dari seluruh sisinya. Wa huwa ta'ala jamilul af'ali, dialah Allah maha indah perbuatannya. Segala apa yang dilakukan oleh Allah itu baik dan indah. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Nama-namanya sebagaimana nama Allah, sebagaimana sifatnya, maka demikian juga perbuatan-perbuatannya itu juga tidak ada kekurangan padanya. Li'anna af'alahu da'iratun bainal 'adli wal ihsan, dikarenakan seluruh perbuatan Allah itu da'irah, berkisar, bainal 'adl, antara keadilan, wal ihsan, dan kebijakannya. Jadi semua perbuatan Allah itu selalu berkisar antara keadilan yang ada pada beliau dan kebijakan yang ada pada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada seseorang itu dikarenakan ihsan, sifat ihsan, rasa bijaknya Allah azza wa jal. Allah miliki al-ihsan, maha baik, memiliki banyak keutamaan, sehingga Allah beri orang ini hidayah dan Allah menyesatkan orang lain itu sesuai keadilan dan sesuai hikmah yang ada pada Allah azza wa jal. Bukan berarti dia berbuat zalim, bukan berarti bahwa Allah telah berbuat zalim kepada hambanya. Allah memberi balasan al-jannah, atau Allah masukkan orang itu ke dalam an-nar, itu semua berdasarkan keadilan dan kebijaksanaannya. Wa huwa mahmudun ala hadha wa ala hadha, dan dia Allah tetap terpuji ala hadha, dari sisi ini wa ala hadha, dari sisi itu, dari seluruh sisinya Allah tetap terpuji perbuatannya. Atamma hamdin wa akmalihi, dengan pujian yang sempurna. Ini alhamd, beliau memberikan sebuah syarah penjelasan maksud dari hamd di sini, yaitu pujian terhadap Allah disebabkan nikmat-nikmat dan sifat-sifatnya yang sempurna, sehingga pantas Allah azza wa jal satu-satunya zat yang ditujukan kepadanya segala pujian, dikarenakan dialah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan yang sempurna seluruhnya. Wallahu, adapun lafaz Allah dari kata alhamdulillah, lafaz Allah, apa itu lafaz Allah? Maknanya huwal ma'luhu al ma'bud, Allah itu lafaz, lafzul jalalah Allah itu dari kata al-ma'luh, yang diibadahi. Al-ma'luh al-ma'bud, yang diibadahi, sama makna al-ma'luh dan al-ma'bud, sama. Alladhi yastahiqqu an yu'laha, yang pantas dan berhak dijadikan ilah, yang berhak dijadikan sebagai ilah. Jadi kata lafzul jalalah Allah itu diambil dari kata al-ma'luh, yang diibadahi. Kenapa dia yang diibadahi? Karena memang Allah dialah yang berhak untuk dijadikan ilah. Wa yu'bad, wa yu'bad bi jami'i anwa'i, wa yu'bad bi jami'i anwa'i al-ibadah, wa yu'bad bi jami'i anwa'i al-ibadati wa la yushraku bihi syai'un li kamali hamdihi. Wa yu'bad bi jami'i anwa'i al-ibadah, dan dia Allah diibadahi dengan seluruh macam dan jenis ibadah, ditujukan kepadanya segala bentuk jenis ibadah. Wala yushraku bihi syai', dan tidak ada persekutuan, tidak boleh dilakukan syirik dengan ibadah kepada Allah dengan suatu apapun. Likamali hamdihi, kenapa? Dikarenakan kesempurnaan pujiannya, dikarenakan karena sempurnanya pujian untuknya, karena kesempurnaan pujian terhadapnya. sehingga tidak boleh kita dalam ibadah melakukan syirik, dikarenakan Allah Maha sempurna, Maha sempurna, tidak butuh ada sekutu baginya, dikarenakan Dia Maha sempurna. Orang yang memiliki sekutu menunjukkan tidak sempurnanya orang tersebut. Zat yang masih ada sekutu padanya berarti tidak sempurna, butuh ada sekutu yang lain. Tapi Allah Maha sempurna, tidak butuh yang namanya sekutu, perbandingan dan syirik, tidak butuh. Dikarenakan kesempurnaan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Tapi inilah yang bisa kita ambil pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.